Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Fa'awwalan, أوصي بنفسي وإياكم أن اتقوا الله سبحانه وتعالى وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini, walaupun dengan dzuruf keadaan yang menghadang dan menghalangi, kehadiran kita di tempat yang baik ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Mujahidin, namun walhamdulillah Allah mudahkan bagi kita bisa kembali bermajlis ilmu di tempat ini, mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita kembali akan mendengarkan keterangan-keterangan dari tafsirul Qur'anul Azim, tafsir Ibnu Katsir. Walhamdulillah, kita sampai pada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah malu memberikan bentuk permisalan, kalaupun permisalannya yang Allah datangkan di sini hanyalah dengan menyebutkan ba'udah, nyamuk, ataupun mungkin selain dari nyamuk yang lebih dari nyamuk tersebut. Fama fauqaha. Dan dalam menyikapi permisalan yang Allah datangkan tersebut, orang-orang yang beriman dengan keimanannya dia mengetahui dan penuh menerima bahwa itu adalah kebenaran dari Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala. Namun adapun orang-orang yang di hatinya ada kekufuran, atau orang-orang kafir, maka mereka pun mengatakan ada apa dengan permisalan yang seperti ini? Atau dengan kata kasarnya kita katakan, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala memberi permisalan yang sejelek ini, yang rendah seperti ini? Mada aradallahu bihada masalah. Maka ketahuilah, dengan permisalan Allah yang Allah datangkan tersebut, akan diketahui siapa yang sesat dan siapa yang benar. Sehingga Allah melanjutkan, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Karenanya ada yang sesat dengan permisalan tersebut, dan ada pula yang mendapatkan hidayah namun yang sesat. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Namun yang sesat hanyalah mereka orang-orang yang fasik. Dan kenapa mereka dikatakan fasik? Allah menyambungkan lagi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka adalah orang-orang yang menggugurkan, membatalkan sumpah janji yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Dan mereka pula orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Mereka pula orang-orang yang melakukan pengrusakan di permukaan bumi. Merekalah orang-orang yang merugi, yang sebelumnya disebutkan merekalah orang-orang fasik. Saudaraku hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada kita semua. Telah kita dengarkan tadi kurang lebih dari terjemahan, sedikit kami tambahkan untuk menyempurnakan dari keterangan bahwa ayat tadi secara keumuman, secara global, menceritakan dan mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan mereka, orang-orang yang tersesatkan jalannya. Dan mereka orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Dan juga tentunya menyebutkan kepada kita sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka yang berjalan di atas kebenaran, yang berjalan di atas kesesatan. Dan juga Dia yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan bagaimana semestinya seorang yang beriman. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian secara global sekilas kita melihat dari ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah yang telah kita dengarkan bersama tadi. Qala rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Katsir, Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menukilkan dari Abu Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi ibni Anas dari Rabi ibnu Anas tentang ayat ini. Qal hadza matalun darabahu Allah taala lid-dunya anna al-ba'udha tahya ma ja'at fa idza saminat matat wa kadzalika mithlu ha'ula'il qaum alladziina daraba lahum aw duriba lahum hadzal matal fil qur'an idzam tala'u minad dunya rayyan akhadhahumullah 'inda dzalika. Rabi ibn Anas mengatakan, permisalan yang Allah bawakan di sini yaitu berkaitan dengan keadaan dunia yang kita tempati. Keadaannya seperti ba'udah, nyamuk. Di mana nyamuk itu, kalau dia mau hidup, dia mesti lapar. Dia mesti lapar. Kapan dia gemuk? Dengan menghisap apa? Darah. Itu tidak lama umurnya mati setelahnya. Dia akan mati setelah gemuk. Jadi kalau dia mau hidup, dia mesti lapar. Kalau dia gemuk, dia mati. Demikianlah mereka yang hidup di dunia ini. Yang diberikan permisalan dengan permisalan ini. Ketika mereka telah memenuhi dunia ini dengan berbagai macam apa yang mereka inginkan dari dunia tersebut, maka setelah itu mereka pun binasa karenanya. Apa ada kita bertanya, apa ada manusia yang hidup tidak pernah mati di dunia ini? Jawabannya tidak ada. Manusia paling lama umurnya 100 tahun. Setelah itu Allah matikan dia, Allah wafatkan dia dengan berbagai bentuk macam kematian. Sehingga keadaan dunia dan kita yang mengisinya jangan sampai menjadikan kita semua lalai, dan jangan sampai membuat kita lupa bahwa itu bukan tujuan akhir kita. Itu bukan tempat nan abadi buat kita. Tapi akhiratlah tempat yang hakiki, abadi. Wallahu a'lam bisawab. Itulah ba'udah yang Allah kisahkan permisalannya sebagai contoh. Orang-orang yang beriman melihat permisalan ini, mereka takjub. Melihat permisalan ini, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Suatu yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia, Allah datangkan. Kita mungkin kalau diceritakan tentang nyamuk, ya kita cuma tahu nyamuk itu menghisap darah kita, selesai sudah. Atau mungkin kita katakan dia makhluk Allah yang Allah ciptakan menghisap darah. Namun Allah Subhanahu wa taala selain menciptakannya seperti itu, Allah menjadikannya bentuk permisalan. Yang dengan permisalan ini kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran. Nyamuk tidak lama umurnya. Nyamuk, benih-benih nyamuk lantas menjadi nyamuk. Setelah itu apa? Musnah binasa. Karena yang namanya nyamuk, ketika dia tidak memiliki makanan, dia hidup, lapar. Ketika dia sudah menghisap darah, itu namanya dia menemui ajalnya. Karena setelah dia menghisap darah, mati. Kalau nyamuk yang demikian keadaannya, ingatlah manusia. Kamu, kita sebagai manusia demikian juga. Kita akan mati. Tidak lama keberadaan kita. Maka jangan jadikan dunia sebagai tempat abadi kita. Karena tidak akan abadi kita di dunia ini. Jangan jadikan dunia sebagai tempat tujuan kita. Orang yang beriman mengambil pelajaran yang besar ini. Dengan menyiapkan bekal untuk tujuan akhiratnya. Tapi orang yang tidak beriman dengan permisalan ini, dia bahkan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa mendatangkan contoh nyamuk? Apa maksud Allah mendatangkan contoh nyamuk ini? Dia tidak bisa mengambil pelajaran. Dia tidak bisa mengambil ibrah. Tapi dia lecehkan, karenanya dia sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tentunya kita tidak ingin sama dengan mereka yang sesat dan menyimpang tersebut. Kita tidak ingin sejalan dengan mereka. Sehingga ketika kita tidak ingin sama dan sejalan dengan mereka, kita berusaha untuk mengambil pelajaran dari apa yang Allah firmankan, dari apa yang Allah wahyukan, baik itu di kitabnya Al-Quranul Karim, wahyunya, kalamnya, ataupun lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah nabinya. Dan kita ketika membaca Al-Quran berupaya untuk mengambil pelajaran yang besar. Jangan kita setelah melalui usia kita, Allahul Musta'an, sekarang ini kita punya umur, namun dari umur kita ini kita walhamdulillah membaca Al-Quran, tapi bacaan tersebut tidak memberikan ta'athir, pengaruh pada jiwa kita. Padahal kalau kita lihat seperti ini, ba'udah, atau ayat yang menerangkan permisalan Allah tentang ba'udah di awal-awal surah Al-Baqarah, bagi kita semuanya tidak luput dalam bacaan kita terhadap Al-Quran, karena ini di awal-awal ayat dalam surah Al-Baqarah. Sehingga marilah kita membaca Al-Quran dengan berusaha untuk memahami artinya, maknanya, keterangannya, yang dengannya menuntun kita untuk bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, karena mengerti makna, arti, dan tafsirnya menambah keimanan kita, menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dari bacaan kita terhadap Al-Qur'an. Tidak diinginkan sekian kali kita baca Al-Qur'an setiap tahun, walhamdulillah kita khatam Al-Qur'an, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada keterangan di sini. Bahwa ketika Allah menyebutkan tentang ba'udah, bukanlah permisalan yang hina, permisalan yang rendah yang Allah inginkan, tapi padanya ada hikmah yang besar. Karenanya kita sebagai orang-orang yang mengatakan dirinya beriman mesti mengambil pelajaran dan mesti mengerti apa maksud dan tujuan permisalan tersebut Allah misalkan. Sehingga itu Allah memberikan keterangan di sini tentang keadaan manusia dalam melihat permisalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tidak lepas tentunya dalam keterangan, dalam berpegang dengan kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Kita selalu berusaha untuk membawa keterangan, karena itu memang yang diinginkan, menerangkan bahwa berpegang dengan kebenaran itu selamat dan meninggalkan kesesatan itu selamat. Berpegang dengan kesesatan itu celaka, dan mendatangi kesesatan itu juga celaka. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita dengarkan nukilan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat la yastahi Tentunya Allah di sini mengatakan, mengkhabarkan kepada kita bahwa ini semua Allah tidak malu, dan ini tidak mencegah bagi Allah untuk memberikan permisalan yang seperti ini, karena semuanya dalam rangka menerangkan kepada hamba-hambanya kebenaran. Kebenaran. Pernah satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wanita yang selesai haidnya, bagaimana mengetahuinya. Sampai pada akhir taraf wanita tersebut mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun malu untuk menyebutkannya secara detail, namun beliau telah menerangkannya. Dan akhirnya wanita yang bertanya ini ditarik oleh istri beliau Aisyah, dan diterangkan demikian dan demikian. Karena urusan menerangkan tentang yang detailnya tentunya hanya wanita sajalah yang bisa menerangkan, karena ini bersangkutan dengan aurat mereka. Tapi yang mendalam pemahamannya bisa mengerti bahwa yang diinginkan itu demikian dan demikian. Artinya Rasulullah pun tidak malu menerangkan kebenaran. Para sahabatnya pun tidak malu mempertanyakan kebenaran. Apabila itu benar. Wanita-wanita Ansar, wanita-wanita Muhajir, Ansar tidak malu menanyakan kebenaran tentang perkara-perkara mereka. Wanita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bahwa landasan tidak perlu malu kalau itu kebenaran, itu dibimbing oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, dan dibimbing oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut diamalkan oleh para sahabat Nabi. Demikianlah kita. Kita tidak boleh malu terhadap kebenaran. Malunya kita terhadap kebenaran mencelakakan kita. Malu yang dikatakan oleh Rasulullah, mayatil haya illa khairan, tidaklah datang sifat malu itu kecuali kebaikan. Maka tentunya yang dimaksudkan di sini pada tempatnya, pada posisinya. Tapi kalau malu dalam kebenaran bukanlah yang diinginkan dengan perkataan tersebut atau sabda tersebut. Karena malu yang seperti itu tercela. Kalau dalam rangka kebenaran kita malu, tercela, bukan terpuji. Satu contoh dikatakan oleh ulama ussalaf, ma yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Ilmu tidak akan didapatkan orang yang malu dan orang yang angkuh. Ilmu tidak akan didapatkan oleh orang yang malu dan orang yang angkuh. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokahnya kepada kita semua. Malu dalam kebenaran tercela. Malu dalam kebenaran tercela. Sehingga itu kalau di, kita ketahui di sana ada kebenaran, kita tidak perlu malu. Ada orang kalau berbuat jelek tidak malu, tapi kalau berbuat benar malu, ini tercela. Sehingga dengan keterangan ini kita ingin kembali menyegarkan pikiran kita dengan keadaan yang kita dapatkan pada hari ini, yaitu ketika didapatkan satu kebenaran, seharusnya dengan prinsip tadi, dengan sifat tadi, kita menerima kebenaran tersebut, maka merugilah orang-orang yang telah datang padanya kebenaran, lantas dia malu menerima kebenaran tersebut. Bahkan bukan cuma malu, dia gengsi menerima kebenaran tersebut. Wallahul musta'an. Gengsi menerima kebenaran, merugilah orang-orang yang seperti ini. Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kesempatan belum tentu datang dua kali. Kesempatan hanya datang sekali. Kalau dia gengsi dan malu, bisa jadi kebenaran itu pergi, meninggalkannya, dan dia tetap di dalam kesesatannya. Waliyabulillah. Kalau kita terjatuh di dalam kesalahan, kita tergelincir dalam kesalahan, dan kemudian ada yang memperingatkan kita, ada yang mengingatkan kita dengan bentuk permisalan, kita ini berjalan di satu jalan di pinggir jurang, bersama dengan saudara kita, dan tanpa terasa kaki kita sudah mulai tergelincir, atau bahkan kita bermain-main mencoba untuk menggelincirkan, namun saudara kita di belakang menarik kita, menahan kita, jangan jatuh kamu ke dalam jurang. Maka tentunya orang yang dipegang, yang sudah mau jatuh ini, tergelincir ini, dia seharusnya apa? Bersyukur. Walhamdulillah ada yang mengingatkan. Demikian gambarannya. Demikian gambarannya. Ketika kita tahu itu adalah kebenaran dan ada yang mengingatkan, kita segera menerima kebenaran tersebut. Karena bisa jadi nantinya tidak ada yang mengingatkan, atau bisa jadi kebenaran tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jangan malu terhadap kebenaran. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Untuk menyampaikan sesuatu yang itu benar, Allah tidak malu. Dan memberikan permisalan yang kalaupun itu dianggap oleh sebagian hambanya kecil, remeh, Allah tidak malu kalau itu permisalan yang benar. Sebagaimana dalam ayat di sini, wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya saudaraku sekalian yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau yang kecil yang dianggap remeh oleh mereka, Allah tidak malu menerangkan kalau itu adalah benar, tentunya fama fauqaha, yang lebih daripada itu, lebih-lebih lagi, Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak malu menerangkannya. Tidak malu menerangkannya. Yaitu ketika bentuk permisalan didatangkan seperti ba'udah, seperti nyamuk, Allah tidak malu kalau itu menerangkan kebenaran. Maka tentunya yang lebih dari nyamuk, Allah tidak malu menerangkannya. Lebih-lebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi penekanan agar kita menerimanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah yang kedua tentunya dengan keterangan tadi, kita juga dituntut agar tidak menganggap remeh sesuatu kalau itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menganggap remeh sesuatu kalau itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat meremehkan syariat Allah yang kalau kecil sudah diremehkan akan menyeret kepada yang besarnya. Akan menyeret kepada yang besarnya. Yang mesti ada bagi kita, kalau itu amal ta'ah, kita melakukannya sekuat kemampuan kita. Fa'tu minhumas tata'tum. Datangi sekuat kemampuan kalian. Kalau itu adalah larangan, maka tinggalkan dengan segera. Tinggalkan dengan segera. Fantahu. Fajtanibuhu. Tinggalkan dengan segera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bersabda, "Ma min muslim yusaku syaukah fama fauqaha illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang muslim, tentunya kalau disebutkan muslim, muslim yakni orang yang beriman. Tidaklah seorang muslim, mukmin, ketika dia tertusuk duri. Dia tertusuk duri. Ini musibah tentunya. Tapi duri. Namun suatu waktu bukan duri yang menusuknya. Mungkin yang lebih besar daripada duri. Cuma ini duri yang kecil. Fama fauqaha. Ataupun mungkin yang lebih besar daripada duri tersebut. Kalau dia bersabar. Ditimpa musibah tersebut. Ditusuk duri. Atau masuk. Apa. Kayu. Yang kecil dari naam duri bambu ataupun apa masuk ke tangan kita. Kecil. Kita bersabar. Wa nahtasibul ajra. Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa kutiba lahu biha darajah. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan baginya satu derajat. Satu derajat. Padahal ini musibah. Musibah. Kita dapat untung satu derajat. Dan muhyat akan dihapus dengan musibah yang kita dapatkan selama kita sabar. Wa nahtasibul ajra. Kita sabar dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dihapuskan khati'ah. Satu kesalahan. Satu kesalahan. Diinginkan dengan hadis ini, dengan keterangan kita sebelumnya, kita tidak boleh meremehkan sesuatu, kalaupun kecil. Sampai musibah yang menimpa kita, kita jangan meremehkannya karena bisa jadi itu kebaikan bagimu. Bisa jadi itu kebaikan bagimu. Kamu mendapatkan pahala dengan musibah tersebut. Apalagi yang jelas-jelas pahala, yang jelas-jelas kebaikan. Kamu jangan meremehkannya. Maka tidak boleh meremehkan suatu yang kecil. Itulah yang dipahami oleh para sahabat. Itulah yang para sahabat berlomba dengannya. Amalan yang kecil, yang banyak manusia meremehkannya. Ini faedah yang kita dapatkan dari ba'udah ini. Ba'udah kan kecil, remeh. Iya. Nyamuk kecil, remeh. Allah mendatangkan permisalan yang seperti ini. Tapi bagi mukmin bisa mengambil pelajaran yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula kalau kita tarik. Jangan remehkan kalau yang menasihatimu dalam kebenaran itu adalah orang yang lebih rendah ilmunya darimu. Jangan remehkan. Ad-dinun nasiha liman lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama ini nasihat untuk semuanya. Untuk semuanya. Kita berada dalam dua poin yang disebutkan oleh Rasulullah. A'immatihim wa'ammatihim. Kita dari kalangan a'immah. Kalau kita dari kalangan a'immah, kita butuh nasihat. Kalau bukan, kita dari dalam golongan yang kedua, a'ammatihim. Kita juga butuh nasihat. Jangan meremehkan yang kecil. Ketika ada yang menasihatimu kepada kebenaran, walaupun lebih rendah ilmu, jangan kamu remehkan. Kalau itu betul-betul kebenaran, kecuali dia tidak paham. Dia tidak paham terhadap kebenaran itu, atau pemahamannya tidak benar. Maka kamu benarkan, kamu luruskan. Pemahaman yang benar itu demikian yang datang dari salaf. Kamu salah paham dalam masalah ini. Demikian. Tapi kalau dia benar, dan kamu tentunya tahu itu adalah benar karena kamu lebih berilmu darinya, maka segeralah kamu menerima. Oh ya benar. Astaghfirullah al-azim. Al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah harta yang berharga di sisi mukmin. Ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Masya Allah, jazakallah khair. Ini kebenaran. Jangan diremehkan walaupun dia adalah mungkin talibul ilmi di sisimu, siswamu, santrimu. La ilaha illallah. Sesuatu demi sesuatu jadi teringat. Ini mengingatkan saya dulu kepada guru murabbi Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Menunjukkan tawadhu'nya beliau, menerimanya kepada kebenaran. Seharusnya murid-muridnya juga demikian. Yang ngaku muridnya Syekh Muqbil itu lihat gurunya. Jangan ngakunya muridnya Syekh Muqbil tapi kebenaran ditolaknya. Syekh Muqbil suatu waktu beliau tidak sengaja. Jadi beliau punya kolansua, paham ya? Kupluk kalau bahasanya orang Jawa, kupluk kalau bahasanya kita kolansua atau kopiah. Tapi ini kolansuanya agak panjang. Karena itu kolansuanya yang biasa dipakai para ulama. Lantas dibelit apa? Dengan imamah. Jadi bentuknya kolansua dengan imamah. Beliau pakai ya namanya. Terkadang ada sifat ya kurang perhatian. Beliau pada waktu itu kurang perhatian. kebetulan pada waktu itu, tapi beliau dalam banyak keadaannya perhatian, cuma pada waktu itu kurang perhatian, kopiahnya agak miring. Habis sholat ini, habis sholat duhur atau sholat asar pada waktu itu, subhanallah, ada anak 2 tahun atau 3 tahunan, karena di majelis beliau itu, yang duduk di majelis beliau, ya yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai yang kakek-kakek di belakang. Ya yang kakek tidak kuat, ya sandaran sambil, ya apa boleh buat, kakek tidak kuat. Ini ada anak kecil, tapi kebetulan ada anak kecil itu dari tengah halaqah. Beliau ngajar sambil, maaf saya terpaksa memiringkan ini, maksudnya untuk memberi contoh. Jadi miring, ya tentunya miring kan dari adab yang bagus, dari muru'ah, apalagi beliau adalah muhaddits, alim kibar, ya tentunya tidak pantas. Maka datang anak kecil itu dari tengah, dari tengah. Anak kecil, anaknya seorang thalibul ilmi di situ, datang, tuk, tuk. Syekh Mukdin melihat, ini mau belajar kok anak kecil maju ke depan. Syekh Mukdin kebetulan tunduk. Malak ya bunai, ada apa anak kecil? Kata anak kecil sambil senyum, ya Syekh, dia pegang kepalanya Syekh, di baliknya kolansanya dibetulkan. Hakadha ya Syekh, kata Syekh, jazakallahu khairan, barakallahu fiik wa baraka fi abik. Kolansua, masalah kecil atau enggak? Kalau Syekh mau, wah ini kan tidak sengaja, cil, salafi kecil, gitu. Bukan tidak sengaja, tidak beliau. Tahu ini, masya Allah, adab yang diajarkan, diluruskan dengan anak kecil. Terima kasih beliau. Hanya dalam permasalahan kolan suwa kupluk, kita semua yang lihat ya tahan ketawa. Saya pilih mungkin kalian soalnya dengan anak-anak. Nah, subhanallah, pendidikan dari alim rabbani, dan saya rasa orang-orang yang menolak kebenaran ada semua pada waktu itu di situ. Ya mungkin lupa atau pura-pura lupa. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, jangan remehkan kebenaran, kalaupun kecil. Dan bisa jadi yang menyampaikan kebenaran kepadamu anak kecil. Ya contohnya tadi, ada ilmu berapa anak 2 tahun dengan 3 sampai umur 3 tahun? Ilmu apa dia yang dimiliki? Ya enggak banyak ilmunya. Paling kul huwallahu ahad, Allahus somad, atau yang lain doa. Tapi ketika itu kebenaran yang disampaikannya dengan alim kibar, maka tentunya mesti kita menerimanya. Mesti kita menerimanya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita menerima kebenaran itu akan menjadikan kita mendapatkan barakah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkan yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih agung daripada itu. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian dengan bentuk permisalan yang telah kita dengarkan tadi, ternyata Allah menginginkan hikmah yang lain, atau ternyata Allah menginginkan pelajaran yang besar bagi kita semua, yaitu Allah membagi manusia. Membagi manusia, ada yang celaka karenanya dan ada yang selamat karenanya. Ada yang selamat karenanya. Demikianlah Allah menyaring. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala memilih. Siapa di antara hamba-hambanya yang Allah pilih dan siapa di antara hamba-hambanya yang Allah inginkan Allah saring? Kalau Allah menginginkan mereka semua selamat, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan mereka untuk satu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mendatangkan yang seperti itu untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya al-mujahidin yang bersungguh-sungguh, yang benar-benar dengan keimanannya dan siapa yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Dengan tegas ayat ini di sini mengatakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan permisalan ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebanyakan mereka, menyesatkan kebanyakan mereka dan menunjukkan kebanyakan mereka. Siapa yang selamat tersebut disebutkan di awal ayat tadi, famal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mengatakan bahwa apa yang Allah datangkan tersebut, fayalamuna annahu alhaq mir rabbihim, mereka mengatakan itu pasti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika disebutkan mukmin, maka kita mengetahui inilah golongan yang pertama. Inilah golongan yang pertama yang Allah inginkan dengan penyebutan yahdi bihi katsiran. Golongan yang pertama. Adapun golongan kedua sebaliknya, yaitu mereka orang-orang kafir atau yang mengikuti orang-orang kafir. Karena bukan hanya orang-orang kafir yang sesat, juga ada dari kalangan kaum muslimin yang sesat. Bukan hanya orang-orang kafir, tapi ada di antara kaum muslimin yang sesat. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan berpecah menjadi 73, semuanya di neraka kecuali satu. Tentunya kalau di neraka sesat atau baik? Sesat. Gak mungkin dikatakan di neraka baik. Sesat. Kecuali satu saja. Karenanya kaum muslimin ada yang sesat. Sehingga bukan saja orang kafir, walaupun ayat ini sebetulnya hukum fasik yang ada di dalam ayat, al-khasir yang ada di dalam ayat, itu untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Namun kita katakan tadi, kaum muslimin pun tidak terlepas kalau mengikuti mereka orang-orang kafir. Kalau mengikuti mereka orang-orang kafir, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Maka mereka yang berjalan di atas kebenaran, mereka yang berjalan di atas kebenaran, itulah kaum mukminin. Merekalah orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya. Yang benar keimanannya. Dengan imannya dia terbimbing kepada kebenaran. Sehingga apa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti dia katakan benar dan dia tidak ragu. Benar dan dia tidak ragu. Semua apa yang datang dari sisi Allah, dia menerimanya. Dia tidak mengkoreksinya. Dia tidak memprotesnya atau yang semakna dengannya. Atau lebih lagi dia tidak menerimanya. Dia penuh penerimaan. Dan itulah yang dijalani oleh ahlus sunnah wal jamaah ahlul haq. Penuh penerimaan. Sehingga kalau dikatakan ini dari prinsip ahlu sunnah, menerima. Ini dari akidah ahli sunnah, menerima. Tidak banyak bertanya, tidak banyak mempertanyakan, mempersoalkan, ketika itu adalah Allah. Adapun yang selainnya, maka dia akan mempertanyakan. Dia tidak puas dengan kebenaran yang datang tersebut. Dia berusaha untuk beralih darinya ataupun mengkaburkannya. Dan dia merasa puas kalau sudah kebenaran tersebut menjadi kabur. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita jangan menjadi orang-orang yang seperti ini. Kita jangan menjadi orang-orang yang seperti ini. Tetapi jadilah seperti yang disebutkan oleh Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ yang dengannya يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا menyelamatkan kita. Yang tadi telah kita singgung. Kebenaran, kalaupun kecil, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Dan kebenaran harus diterima, jangan diragukan. Ya seperti apa yang kita dapatkan pada hari ini. Kita ambil contoh hari ini karena kita sangat membutuhkan keterangan dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Yani, di mana terjadi pencobaan atau betul-betul realita pengkaburan terhadap al-haq. Pengkaburan terhadap al-haq. Kita kalau terseret di dalamnya, wal-iyabubillah, kita bukan menjadi orang yang dikatakan dalam ayat ini. Bisa jadi kita menjadi orang-orang yang mencoba mempertanyakan apa yang Allah inginkan. Dan dengannya yudillu bihi katsiran. Wal iyadu billah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi, dan kita akan lanjutkan insyaallah taala ba'da duhur sedikit beberapa perkara, beberapa hal yang perlu kita sampaikan dari tafsir ini dan fikil muyassar, mungkin juga disertai dengan beberapa pertanyaan dari ikhwah. Kita lanjutkan nanti insyaallah taala ba'da duhur. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu.